وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab tentang sihir. Terakhir uraian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan tentang hadis 7 perkara yang membinasakan, salah satunya adalah sihir terkait dengan bab. Kemudian beliau Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan dalam uraian selanjutnya mengatakan qauluhu wa aklur riba, dari 7 perkara yang membinasakan berikutnya adalah memakan riba. Ay tanawaluhu bi ayyi wajhin kana, yang dimaksud dari memakan riba adalah mengambilnya bi ayyi wajhin kana, dalam bentuk apapun, karena yang terkena ancaman sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan hanya yang memakannya tapi juga yang menulisnya, saksinya bahkan juga terkena apa? Ancaman. Nah, kemudian yang memberi orang lain dari harta riba juga sama terkena ancaman. Oleh karena itu kalimat aklur riba, memakan riba di sini adalah mengambilnya, memanfaatkannya, mengkonsumsinya dalam bentuk apapun. Kama qala ta'ala, memakan riba termasuk dari 7 perkara yang membinasakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang terkena penyakit gila, ya, karena kerasukan setan. Jadi ancaman yang serius dari Allah Subhanahu wa taala khusus ditujukan kepada mereka-mereka yang memakan riba. Qala Ibnu Daqiqil 'Id, wa huwa mujarrabun li su'il khatimah. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Id, memakan riba adalah sesuatu yang secara pengalaman dapat membuat seseorang mengakhiri hidupnya dengan kejelekan, menutup kehidupannya dengan kejelekan. Ini sudah teruji, pengalaman membuktikan. Banyak orang yang ketika hidupnya selalu mengkonsumsi riba, memakan riba, maka akhir hayatnya ditutup dengan kejelekan. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalika. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Qala qauluhu wa aklu mal yatim. Selanjutnya, memakan harta anak yatim. Ini juga sama, termasuk dari 7 perkara yang membinasakan, yakni at-ta'addi fihi. Maksud dari memakan harta anak yatim adalah melampaui batasan di dalamnya, artinya merebut ya apa yang sesungguhnya menjadi haknya anak yatim. Wa 'ubbira bil akli li'annahu a'ammu wujuhil intifa. Dan di sini diungkapkan dengan kata al-aklu, memakan, karena kata memakan ini sebagai bentuk pemanfaatan yang sifatnya umum. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, semena-mena, ya, maka pada dasarnya mereka memasukkan ke dalam perutnya api. Wasaya selauna sa'ira, dan mereka akan merasakan panasnya api neraka. Nah, ancaman ini menggambarkan bahwa memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Makanya wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memasukkannya ke dalam 7 perkara yang membinasakan, membuat seseorang celaka. Ya. Oleh karenanya kita harus hati-hati menjaga apa yang menjadi haknya anak yatim. Ketika ada anak yatim usianya masih kecil, belum dewasa, kita berhak untuk mengatur harta miliknya, disesuaikan dengan apa kebutuhannya. Dan ketika si anak yatim itu sudah dewasa, maka harta yang menjadi miliknya hendaknya diserahkan semuanya kepadanya. Ya. Jangan sampai kita memanfaatkan harta miliknya, sekalipun si anak yatim itu hidup bersama kita. Ya. Qala qauluhu wa tawalli yaumaz zahfi. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah memakan riba, memakan harta anak yatim, at-tawalli yaumaz zahfi, berpaling pada hari peperangan. Ya. Ai al-idbaru anil kufar waqta iltihamil qital. Maksudnya adalah mundur ke belakang dari menghadapi orang-orang kafir pada saat kecamuknya perang. Ya. Orang lain maju berperang melawan orang-orang kafir, ini malah mundur ke belakang, takut. Ini yang dimaksud dengan at-tawalli yaumaz zahf, berpaling pada hari pertempuran. Qala wa inna ma yakunu kabiratun idza farra ila ghairi fi'atin aw ghairi mutaharrifin liqitalin. Kemudian dikatakan di sini, sesungguhnya berpaling pada hari pertempuran, ya, ketika bertemu musuh, ini menjadi dosa besar apabila Berpalingnya itu bukan dalam rangka bergabung ke pasukan yang lain, bukan pula berpaling dalam rangka menyusun strategi, ya. Tapi karena takut, ya, sengaja lari menyelamatkan diri, padahal sudah berhadap-hadapan dengan musuh, dengan orang-orang kafir. Kalau mundur ke belakangnya, kalau berpalingnya dalam rangka bergabung ke pasukan kaum muslimin yang lain, ini tidak masalah. Atau mundurnya dalam rangka mengatur apa strategi perang, ini gak masalah. Karena kadang-kadang ya, ketika dua pasukan bertemu, pasukan muslimin, pasukan orang-orang kafir di medan perang, kadang-kadang panglima perang ya, menginstruksikan agar pasukan mundur terlebih dahulu ke belakang. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka tidak masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini. Kama qayyida bihil ayat, sebagaimana hal itu dikhususkan di dalam ayat tentang ini. Iya. Illa mutahayyizan ila fi'atin au mutahariban liqital. Ya. Taib qawluhu wa qadful muhsinatil ghafilatil mu'minat. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan yang terakhir dari tujuh perkara yang dibinasakan adalah qadful muhsanat, menuduh wanita yang menjaga kesucian dirinya, al-ghafilat, wanita yang berlepas diri dari perbuatan-perbuatan keji, al-mu'minat, wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muhsanat, wa huwa bifathis sad, dengan difathahkan huruf sadnya, muhsa, muhsanat. Maknanya adalah al-mahfudhat minaz zina, wanita-wanita yang menjaga diri dari perbuatan zina, wanita-wanita yang menjaga kesucian dirinya. Wabikasriha, adapun dengan dikasrohkan huruf sodnya, muhsinat, berarti ada dua bacaan, muhsonat dan muhsinat. Kalau dikasrohkan huruf sodnya, maka berarti al-hafidhatu furujahunna, wanita-wanita yang menjaga kemaluannya. Wal-muradu al-harairu al-afifatu. Wal-muradu al-harairu al-afifatu. Dan yang dimaukan dari wanita-wanita seperti ini adalah wanita-wanita yang merdeka, al-afifatu, wanita-wanita yang menjaga kesucian dirinya. Nah. Wal-muradu ramyuhunna bizina aw liwatin. Kemudian yang dimaksud dengan qadfu, menuduh, ya, menuduh mereka, menuduh wanita-wanita yang menjaga kesucian dirinya, adalah romyuhun nabi zina auliwaltin, menuduh mereka melakukan zina atau melakukan liwal, ya, lesbi. Nah, ini yang dimaksud dengan qadfu, menuduh. Bukan menuduh wanita-wanita tersebut mencuri, bukan. Bukan melemparkan tuduhan-tuduhan yang lain, tapi secara khusus lebih ke menuduh mereka melakukan perbuatan apa? Zina dan liwal. Sementara mereka adalah wanita-wanita yang muhsanat, menjaga ya dirinya dari perbuatan itu, ghafilat, berlepas diri dari berbagai macam perbuatan keji dan kemaksiatan, mukminat dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal ghafilat ay anil fawahish ma rumina bihi. Ghafilat adalah yang berlepas diri, ay anil fawahish, yang berlepas diri dari perbuatan-perbuatan keji, wa ma rumina bihi, dan segala hal yang dituduhkan kepadanya. Fahuwa kinayatun anil bari'at. Maka kata ghafilat ini sebagai bentuk kiasan kinayah anil bari'at, dari al-bari'at, wanita-wanita yang barok, ya, barok dari segala perbuatan yang keji. Li'annal ghafil bari'un amma buhitabihi. Sebab yang disebut ghafil adalah yang berlepas diri amma buhitabihi, dari segala yang ditudingkan kepadanya. Nah, ini seputar makna al-ghafilat. Ya. Jadi al-muhsanat ini dibaca dua, bisa muhsanat, bisa muhsinat. Kalau muhsanat artinya mahfuzat, yang menjaga diri dari perbuatan zina. Sedangkan sinat, ya, ini artinya yang menjaga kemaluannya. Nah, ghafilat barusan, yang berlepas diri dari perbuatan-perbuatan keji dan segala hal yang dituduhkan kepadanya. Wal mu'minat, adapun mu'minat ay billahi ta'ala, yakni beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihtirazan min qadfil kafirat, sebagai bentuk pengecualian dari melemparkan tuduhan kepada orang-orang kafir atau kepada wanita-wanita kafir. Nah, jadi inilah tujuh perkara yang disebut oleh Nabi SAW sebagai perkara yang membinasakan. Yang ada hubungan dengan pembahasan kita adalah sihir, ya. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW persis setelah apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah, kemudian as-sihru, sihir. Lalu berikutnya yang ketiga apa? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. Yang keempat, aklur riba, makan harta riba. Yang kelima, aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, tawalli yaumaz zahfi, berpaling dari medan perang atau di hari pertempuran. Yang terakhir adalah qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Nah, selanjutnya Syekh Muhammad dalam Kitab Tauhid mengutip riwayat lain soal sihir. Qala wa an Jundab marfu'an, Jundab bin Junadah, diriwayatkan dari Jundab secara marfu. Qala, ia mengatakan, haddus sahiri darbuhu bisayf, hukuman yang pantas bagi tukang sihir adalah darbuhu bisayf, memenggalnya dengan pedang. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Wa qala as-sahih annahu mauqufun, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan yang benar ini mauquf, artinya ini ucapan Jundab bin Junadah. Nah, bukan ucapan Rasul tapi ucapan sahabat ini, bahwa hukuman bagi tukang sihir adalah memenggalnya dengan pedang. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid kembali mengutip ulang riwayat ini, lalu beliau mengatakan qauluhu an Jundab. Disebutkan tadi bahwa riwayat ini disampaikan oleh Jundab. Fahiru Sani'it Tabrani fil Kabir annahu Jundab bin Abdullah al-Bajali. Imam al-Tabrani rahimahullahu taala menyebutkan dalam Al-Kabir, Mu'jam Al-Kabir, annahu Jundab bin Abdullah Al-Bajali, bahwa Jundab itu adalah Jundab bin Abdullah Al-Bajali, la Jundab Al-Khair Al-Azdi. Qatilus sahir, yang membunuh tukang sihir. Fa innahu rawahu fi tarjamah Jundab Al-Bajali min tariqi Khalid Al-Abdi anil Hasan an Jundab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khalid Al-Abdi dha'ifun qala Hafid was-shawab annahu ghairuhu. Intinya bahwa Jundab di sini adalah Jundab bin Abdullah Al-Bajali dan bukan Jundab Al Azdi. Nah, qala wa qad rawahu Ibnu Qani wal Hasan bin Sufyan min wajhain anil Hasan an Jundab al Khair annahu jaa ila sahirin fadarabahu bis saif hatta mata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu fadhakarahu. Qala wa Jundab al Khair huwa Jundab ibnu Ka'b wa qila Jundab ibnu Zuhair wa qila huma wahidun. Jundab al-Khair adalah Jundab bin Ka'ab, ada juga yang mengatakan Jundab bin Zuhair, ada juga yang mengatakan keduanya sama, satu. Kama qala Ibnu Hibban, sebagaimana pernyataan Ibnu Hibban, Abu Abdillah al-Azdi al-Ghamidi sahabiyun, seorang sahabat Rasul. Rawa Ibnu Sakan min hadis Buraidah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yadribu darbatan wahidatan fayakunu ummatan wahidatan. Nah, qala qawluhu haddus sahir. Selanjutnya ucapan Jundab, haddus sahir, hukuman bagi tukang sihir, darbuhu bisaif, adalah memenggalnya dengan pedang. Ruwiya bilha wa bitta wa kilahuma sahih. Kata darbuhu ini diriwayatkan dengan huruf H, dorbuhu, diriwayatkan juga dengan huruf ta, dorbatun. Jadi ada dua ya, kalimatnya, ada dorbuhu bisaif, ada dorbatun bisaif, wakilahuma sahih, keduanya benar. Intinya adalah bahwa hukuman yang pantas bagi tukang sihir itu memenggalnya dengan pedang. Wabihadzal hadis akhadha Malik wa Ahmad wa Abu Hanifah. Atas dasar hadis ini, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berpendapat dengannya bahwa hukuman tukang sihir adalah dibunuh, dipenggal dengan pedang. Faqalu, mereka semua mengatakan yuqtalus sahir, tukang sihir itu mesti dibunuh. Ya, itu hukuman yang pantas. Wa ruwiya dzalika an Umar wa Utsman wa ibn Umar wa Hafsah wa Jundab bin Abdullah wa Jundab bin Ka'ab wa Qais bin Sa'ad wa Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan hal itu dari sejumlah sahabat lainnya seperti yang disebutkan tadi. Qala wa lam yara asy-Syafi'i al-qatla 'alaihi bi mujarradis sihri illa in 'amila fi sihrihi ma yablughul kufra. Wa bihi qala Ibnu al-Mundhir wa huwa riwayatun an Ahmad. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau tidak memandang tukang sihir itu mesti dibunuh. Bimujarradis sihri, dengan hanya sekedar memainkan apa? Sihirnya. Kecuali jika dalam memainkan sihirnya itu sampai pada tingkatan kufur. Ya. Baru dibunuh. Artinya menurut Imam Syafi'i tidak semua tukang sihir harus dibunuh. Dilihat dulu tingkatan apa sihirnya. Kalau sihirnya itu sudah sampai pada tingkatan kufur, meminta bantuan kepada setan ya, mengabdi kepada setan, maka layak dibunuh. Kalau tidak, tidak ya. Kalau tidak, tidak. Nah, karena orang ketika memainkan sihir, media yang digunakannya bermacam-macam ya. Ada yang dari obat-obatan ya, atau hal lainnya. Nah, karena sulap juga masuk dalam kategori sihir ya, masuk dalam kategori sihir. Cuma tentu saja ini hanya sampai pada batasan hukum apa haram. Kenapa? Karena mengandung unsur kedustaan ya, menggunakan kecepatan apa? Tangan. Nah, ada juga jenis hipnotis ya, macam-macam. Nah, ada juga sihir yang secara nyata-nyata pelakunya mengatakan tahu perkara yang gaib ya, bisa menebak ini dan itu. Wabihi qala Ibnu al-Mundhir wa huwa riwayatun an Ahmad. Ini pula yang dinyatakan oleh Ibnu al-Mundhir dan Pendapat ini juga berasal dari satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala wal awwal aula lil hadits wa li athar Umar wa amila bihi an-nas fi khilafatihi min ghairi nakirin. Namun pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama bahwa tukang sihir itu harus dibunuh, ini pendapat yang lebih utama berdasarkan hadis tadi bahwa haddus sahir darbuhu bisaib, hukuman bagi tukang sihir itu adalah memenggalnya dengan pedang. Selain itu juga ada athar dari Umar. Nah, dan amilan bihin nas fi khilafatihi, bahkan semua orang mengamalkan hal ini di masa khilafah Umar radhiyallahu taala anhu, min ghairi nakirin, tanpa ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Ya. Nah. Qala wa fi sahihil Bukhari. Selanjutnya Syekh Muhammad dalam kitab At-Tauhid mengutip riwayat lain, yaitu riwayat dalam Sahih Bukhari an Bajalah bin Abdah. Dari Bajalah bin Abdah qala kataba Umar ibn al-Khattab an iqtulu kulla sahirin wa sahiratin qala faqatalna thalatha sawahir. Kata Bajalah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menulis surat yang isinya instruksi. Apa instruksinya? Aniqtulu, hendaknya kalian bunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir wanita. Qala, maka kata Bajalah, faqatalna, kami pun pada saat itu berkesempatan untuk membunuh salasa sawahir, tiga tukang sihir. Riwayat ini dikutip ulang oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid. Kemudian beliau mengatakan, hadzal athar rawahu al-Bukhari. Athar ini memang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, kama qala al-Musannif rahimahullah, sebagaimana perkataan Syekh Muhammad rahimahullah dalam Kitabut Tauhid. Walakin lam yadhkur qatlas sawahir, hanya saja tidak ada penyebutan qatlas sawahir, membunuh tiga tukang sihir atau tukang-tukang sihir. Nah. Qauluhu an Bajalah bi fathil muwahhadah ba'daha jim. Bajalah ibnu Abadah bi fathatain At-Tamimi dengan dua fathah Abadah. Bajalah bin Abadah At-Tamimi Al-Anbari Al-Basri atau Basri thiqatun. Ini soal Bajalah. Qauluhu kataba ilaina Umar ibn al-Khattab an iqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Kemudian kalimat bahwa Umar telah menulis surat kepada kami yang isinya sebuah instruksi atau perintah agar kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir wanita. Wa dhahiruhu annahu yuqtalu min ghairi istitabatin. Dhahirnya perintah ini menunjukkan yuqtalu, bahwa tukang sihir itu hendaknya dibunuh, min ghairi istitabatin, tanpa menunggu atau tanpa dimintai untuk bertaubat terlebih dahulu, tanpa ditawarkan kepadanya bertaubat terlebih dahulu, tapi zahirnya itu perintah untuk langsung apa, membunuhnya. Wa huwa kadzalika 'alal masyhur an Ahmad, dan memang seperti itu menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Wabihi qala Malik, dan ini juga dikatakan oleh Imam Malik, li anna ilmu sihri la yazulu bitaubah, sebab ilmu sihir itu tidak akan hilang dengan hanya sekedar apa, taubat. Ya, artinya kalau dosanya mungkin, ya, atau bukan mungkin, bisa jadi atas kehendak Allah, Allah akan mengampuninya, tapi kalau ilmu sihirnya masih tetap ada ketika si pelakunya tidak dibunuh. Kalau dibunuh selesai, ya, pelakunya dibunuh, kemudian ilmu sihirnya sirna. Nah, wa an Ahmad yustatab, namun ada riwayat lain dari Ahmad yustatab, ditawarkan dulu kepada si tukang sihir itu untuk apa? Bertaubat. Mau bertaubat atau tidak? Fa in taba, kalau seandainya dia mau bertaubat, qubilat taubatuhu, maka diterima taubatnya. Ya. Wa bihi qala Asy-Syafi'i, dan ternyata ini juga pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Li'anna dhanbahu la yazidu 'ani syirki, sebab dosanya tidak melebihi dosa apa? Syirik. Ya. Wal musyrik yustatabu, sedangkan yang musyrik saja dimintai, ya, atau diberi kesempatan untuk apa? Dapat bertaubat, ditawarkan kepadanya, ya, untuk bertaubat. Watuqbal taubatuhu, dan diterima taubatnya jika bertaubat. Walidzalika sahha imanu saharati fir'aun, ya, wa taubatuhum. Oleh karena itu dulu, ya, dianggap benar keimanannya para tukang sihir Fir'aun, ya, dan taubatnya mereka. Nah. Jadi walau bagaimanapun, ya, tetap kesimpulannya tukang sihir itu ditawarkan terlebih dahulu kepadanya untuk apa? Bertaubat. Kalau mau bertaubat, maka diterima taubatnya, dengan catatan tentu ilmu sihirnya harus dimusnahkan. Nah. Qala was'aha an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat wa kadha sahaan Jundab. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad kembali menyebutkan riwayat lain soal tukang, soal sihir, yaitu riwayat dari Hafsah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, annaha amarat biqatli jariyatin laha, bahwasannya Hafsah telah memerintahkan untuk membunuh budak wanitanya saharatha, yang telah menyihirnya. Fakutilat, maka dibunuhlah budak wanita tersebut. Demikian telah sahih riwayat ini juga dari Jundab. Jadi kalau berbicara soal hukuman bagi tukang sihir, maka tidak bisa ditawar-tawar lagi, hukumannya adalah apa? Bunuh. Ya. Ini pernyataan dari banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun soal prakteknya, ya, tetap sebelum dibunuh, ya, ditawarkan terlebih dahulu untuk apa? Bertaubat. Nah, karena walau bagaimanapun dosa sihir tidaklah melebihi dosa syirik. Syekh Abdurrahman bin Hasan kembali mengutip ulang riwayat ini. Beliau mengatakan hadzal atharu rawahu Malik fil Muwatta. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Nah. Qala wa Hafsah. Adapun Hafsah yang disebutkan dalam riwayat tadi, hiya ummul mu'minin. Beliau adalah ummul mu'minin bintu Umar ibn al-Khattab, putri dari sahabat Umar ibn al-Khattab. Tazawwajaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'da Khunais bin Khudhafah wa matat sana 45. Dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam setelah meninggal suaminya yang pertama, yaitu Khunais bin Khudhafah. Hafsah sendiri meninggal pada tahun 45 Hijriah. Dan Hafsah dikenal sebagai sosok yang amanah, ya. Sebagai sosok yang amanah, sempat dipercaya untuk menyimpan lembaran-lembaran mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran sebelum dikumpulkan pada masa khilafah Utsman. Nah, karena ada sifat amanahnya itulah beliau Hafsah dipercaya untuk menyimpan lembaran-lembaran apa? Al-Qur'an. Qala qawluhu wa kadza sahha an Jundab. Asyara al-musannif bihadza ila qatlihi as-sahir. Kemudian kalimat demikian juga telah sahih hal ini dari Jundab al-musannif Asy-Syaikh Muhammad, sepertinya mengisyaratkan kepada pendapat tentang, ya, hukuman bunuh bagi tukang sihir. kama rawahu al-Bukhari fi tarihihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam tarikhnya, an Abi Utsman An-Nahdi qala kana indal Walid rajulun yal'abu fadhabaha insanan wa abana ra'sahu fa'ajibna fa'aada ra'sahu faja'a Jundab al-Azdi faqatalahu. Disebutkan riwayat dari Abu Utsman An-Nahdi, dulu di hadapan Al-Walid ada seorang laki-laki yang yal'ab, memainkan sihirnya. Dzabaha insanan, dia memenggal ya kepala seseorang. Wa abana ra'sahu, dan kemudian memperlihatkan kepala yang sudah dipenggal itu. Maka kami pun terkejut ya. Fa'aada ra'sahu, lalu dia mengembalikan lagi kepalanya ke lehernya ya. Faja'a Jundab al-Azdi faqatalahu, tiba-tiba kemudian datanglah Jundab al-Azdi kemudian membunuhnya ya. Jadi peristiwa atau model debus ya seperti ini sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Dulu di hadapan Al-Walid ada seorang laki-laki yang bermain apa? Sihir. Dia menyembelih seseorang ya, kemudian kepalanya diperlihatkan ke semua orang. Kepala yang sudah dipotong itu diperlihatkan ke semua orang, lalu dikembalikan lagi ke jasadnya, sampai membuat banyak orang terkejut pada saat itu. Namun datanglah Jundab lalu membunuh tukang sihirnya. Ya. Kalau zaman sekarang ini dikenal dengan debus, ya kan? Ada seseorang memotong tubuhnya bahkan, ya. Ada yang memotong lidahnya, macam-macam. Nah, ini semua jelas perbuatan sihir, karena itu tidak terjadi kecuali dengan bantuan setan ya. Dengan bantuan setan di mana semua mata kita disihir, dibohongi, seolah-olah melihat hal yang seperti itu, padahal sesungguhnya tidak demikian. Ada juga seseorang tiba-tiba bisa terbang ke atas ya. Itu terjadi karena memang dia dibawa terbang oleh jin, oleh setan. Setanlah yang membawanya terbang, bukan karena kehebatannya, tapi karena jin yang menjadi pembantunya. Qala warwa al-Baihaqi fi dalail mutawwalan wa fihi fa amara bihi al-Walid fasujina fadzakara al-qissah bitamamiha wa laha turukun katsiratun. Kemudian kisah ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail secara panjang lebar. Di dalamnya Khalifah Al-Walid memerintahkan agar si laki-laki yang memainkan sihir tadi ditangkap dan kemudian sujina, dipenjarakan. Dan kisahnya disebutkan secara lengkap di situ, dan banyak jalur lain yang memperkuat riwayat ini. Nah, qala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang terakhir, Syekh Muhammad menyebut perkataan atau mengutip perkataan Ahmad, qala Ahmad an thalathatin min ashabi Nabi. An thalathatin min ashabin Nabi. Hukuman yang pantas diterima oleh tukang sihir adalah memenggalnya dengan pedang. Ini diriwayatkan dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bahwa Ahmad yang dimaksud di sini adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Qauluhu an thalathatin, adapun yang dimaksud dengan dari 3 orang dari sahabat Nabi, ay sahha qatlus sahir an thalathatin, telah sahih riwayat ya, yang menyebutkan hukuman bagi tukang sihir dengan dibunuh dari tiga orang, ya, dari tiga orang. Au jaa qatlus sahir an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa lain, ya, riwayat yang menyebutkan bahwa tukang sihir hukumannya adalah dibunuh itu datang dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja? Di antaranya adalah Umar, kemudian Hafsah dan Jundab. Wallahu a'lam. Dari Umar, dari Hafsah dan dari Jundab. Semuanya kata Syekh Muhammad sahih. Nah, maka berdasar pada riwayat-riwayat ini, hukuman yang tepat, yang layak bagi tukang sihir memang dibunuh. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Dan nanti kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu bayanu syai'in min anwa'is sihri, penjelasan tentang macam-macam sihir. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.